pembatalan sholat sudah. Sudah. Terakhir. Selesai. Selesai. Ya, kita lanjutkan. Nanti kalau sudah selesai sholat ini, kita simpulkan praktek nanti ya. Sekali praktek. Kita masuk pada ma yukrahu fi shalah. Apa yang dimakruhkan tatkala kita sholat. Maksudnya apa? Makruh ini suatu perkara yang dibenci, tapi kalau dilakukan tidak membatalkan sholat. Kalau ditinggalkan itu lebih utama. Beda kalau pembatal. Kalau pembatal dilakukan, sholatnya rusak, batal, harus ngulangi dari awal. Kalau ini tidak. Apa saja? Yang pertama, al-iktisar al-fatihah fi ra'atainil awalain. Mencukupkan cuma al-fatihah saja tanpa surat pendek di rakaat pertama dan kedua. Misalnya surat duhur, al-fatihah saja itu rukuk. Rakaat kedua al-fatihah rukuk. Ya walaupun itu enggak membatalkan sholat, tapi makruh. Ya. Limukhalafati. Kenapa? Karena menyelisih sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena riwayat yang cukup banyak, Rasulullah mengajarkan beberapa sahabat itu mesti dengan surat pendek tatkala rakaat pertama dan rakaat kedua. Nah, kalau subuh, iya sama saja. Kan rakaatnya dua tok, harus pakai surat. Jangan terus bagi dua, rakaat pertama tok, rakaat dua enggak, tetap. Yang makruh lagi, yang tidak diajarkan juga, mengulang-ulang al-fatihah, mengulang-ulang takbir juga, ya. Takbir itu sekali aja, Allahu Akbar, mantap. Pernah saya kemarin sholat, imamnya itu takbir dua kali. Gak mantap, Allahu Akbar. Udah gitu Allahu Akbar. Batalkan lagi, waduh ini saya udah ini, saya tak lanjutkan aja. Habis itu dia takbir lagi, pak kalau gitu gak usah jadi imam. Gak pusing itu. Ya. Barakallahu'alaikum. Tikra al-fatihah. Tapi kalau seandainya sholat sendiri, pengen khusyuk dan yang lainnya, gak masalah yang seperti ini. Tapi ya jangan sebagai rutinitas. Karena mungkin kita tatkala sholat tahajud lah atau sholat duha sendiri ya. Kok tadi kok kurang mas, kurang khusyuk, pengen ngulangi lagi, nggak apa-apa. Pengen ngulangi al-fatihah, pengen meresapi, merenungi. Sebenarnya kalau kita itu merenungi surat al-fatihah, itu masya Allah mananya gitu loh mas. Bahkan Allah sebenarnya mengkhususkan untuk menjawab tatkala kita sholat membaca al-fatihah. Tatkala mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin hamidani abdi, Allah menjawab telah memujiku hambaku. Ar-Rahman Ar-Rahim asna alaihi abdi, hambaku telah memujaku. Malik yaumiddin, seterus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wali abdi mas'ar. Allah mengatakan dalam hadis yang sahih dalam disahkan oleh Al-Albani rahimahullah, wali abdi masal, pada saat kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, untuk hambaku apa yang dia minta saya kasih. Apa yang kita minta? Ihdinas siratal mustaqim. Ini wali abdi masal, untuk hambaku apa yang dia minta dia dapat. Tatkala kita benar-benar khusyuk, ya Allah akan berikan. Tapi tatkala bacanya ya dompetnya, jamnya, pekerjaannya, wali abdi masal, kita enggak ubris itu ya, itu harus. Jadi Rasulullah SAW mengajari kepada Abu Hurairah tatkala baca al-fatihah itu putus-putus ya. Alhamdulillahi rabbil alamin, atau kita baca salah sendirilah alhamdulillahi rabbil alamin, satu napas ar-rahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim amin. Sak napas terawih ya. Sak napas turah, baik lanjut kulo wa'at langsung rukuk. Na'udzubillah. Allah belum jawab sudah gitu. Ya, jadi benar-benar sholat itu dihayati dengan seperti ini. Terus yang berikutnya, di sini maksudnya kaiyakuna fatal khusyuk, yang diperbolehkan tatkala ada hajat. Misalnya dia enggak khusyuk tatkala baca Al-Fatihah, diulangi wa hudul qalb, pengin konsentrasi inda qiraatiha tatkala membacanya, fa arada tikraruha liyahdura qalbahu fakana fala ba'sa bihi bidzalik, maka enggak apa-apa. Walakin yastaritu alla yujarrahu dalika ilal waswas. Tapi perhatikan, jangan sampai jadi kebiasaan itu waswas syaitan. Kita wudu ragu batal enggak apa-apa, tapi kalau itu setiap waktu enggak boleh. Mau sholat batal, kenapa? Kata kok udah keluar angin. Setiap sholat gitu terus, namanya setan. Syaitan. Harus dilawan. Karena secara asal tatkala kita ragu itu tidak boleh batalkan. Rasulullah mengatakan la tanfafit hatta tasma'u sautan au tajidu rihan. Ya jidu rihan. Jangan kalian membatalkan sholat tanpa alasan, kecuali kalau yakin terbau suaranya, terdengar suaranya bau, tercium baunya. Jadi tatkala kita sholat tiba-tiba kok ada gejolak di perut, tapi enggak jelas keluarnya ini, ya jangan batalkan. Tapi kalau sudah jelas-jelas suaranya ya krumu, ambune ya seng-sengan, batalkan. Tapi kalau saya enggak bau, enggak dengar, yakin, ya tetap batal loh Pak. Wah, ini yakin Pak. Enggak bau, enggak dengar, ya tetap batal, yakin kok. Ya maksudnya, maksudnya apa? Dari kaidah hadis ini, yakin itu bisa membatalkan sholat. Tapi kalau ragu, tidak bisa. Ya. Seperti tadi Al-Fatihah berulang-ulang, itu jadi kebiasaan syaitan. Tapi kalau sesaat ya sebulan sekali atau apa, apalagi jadi imam. Imam bukan jahari ya, kalau jahari ya langsung di subhanallah ya. Salat Isya Al-Fatihah dua kali ya subhanallah, subhanallah. Barakallahu fikum. Yang ketiga, yakrahul iltifatul yasir fi sholati bila hajatin. Dimakruhkan untuk banyak-banyak bergerak, walaupun hanya kukur-kukur, ngetoki kuku, meletati jerawat. Apalagi melihat jam, benerkan jam, songkok dibenerkan, gatel-gatel sering, sholat enggak pernah diam. Ini, ini, gini. Ini, walaupun itu enggak membatalkan sholat, tapi dihindari. Kalau ada hajat baru kita gerak. Benar-benar hajat lah. Apa ya hajat itu? Benar-benar gatel lah. Gigit nyamuk tahan dulu Pak. Kalau enggak kuat ya dikeplak. Tahan dulu. Ya itu muskilah, kalau masjidnya banyak nyamuknya itu harus kita antisipasi ya. Pakai auto ngelurat. Kan ganggu juga kan ini sih. Ganggu juga kan. Oh, sholat pak. Jadi kalau semua terganggu akhirnya suaranya kan pak pok pak terpok. Kurang bagus pemandangannya. Kenapa orang yang banyak gerak itu sebenarnya itu adalah gangguan setan yang akan mengurangi pahala sholat tersebut. Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, huwa ikhtilasun yakhtalifu syaitan min salatil abd. Digedekke. Volumenya dibesarkan tadi. Ya belum? cek dah. Barakallahu fikum. Lanjut ya. Huwa ikhtilasun, itu sebenarnya adalah ikhtilas. Yakhtalisu syaitan, itu tuh bentuk kecurangan syaitan. Min salatil ab, dari salat hamba. Ini Rasulullah menjelaskan tentang lirik. Orang lirik salat itu gak batal, tapi kalau sampai gini batal ya, salat cuh gitu, batal itu. Tapi kalau mau berludah bawah, kiri ya, berarti kalau ini batal ya. Tapi kalau ada hajat gak apa-apa. Hajat itu apa ya, misalnya ada ular di samping kiri kan. Wah, wow, ular gitu. Eh, jangan sampai ngomong ya, ngomong batal. Ada perintah, tadi kalau ada ular kita bunuh walaupun tidak menghadap kiblat. Ada ular, kita tetap mereka cari kayu pukul mati. Jangan terus susu ya, itu dipatok malah nanti masuk rumah sakit nanti. Madarat. Ya kan? Boleh. Rasulullah mengatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, umirna biqatlil aswadain. Kami diperintahkan untuk membunuh dua hitam. Al-hayah wal-akrab, ular dan kalat jengking. Madorot, kalau kita sholat ada ular dan kencing, harus bunuh dulu baru lanjutkan, tanpa harus membatalkan. Walaupun nanti mencari kayu dulu ya, pukul sebat, habis itu langsung sholat lagi. Ya kalau gak khusyuk lah, ularnya piton 7 meter ya udah batalkan dulu aja. Weh, ular minta tolong, jangan bunuh sendiri, kupet nanti. Seperti siapa yang di Kalimantan itu? Siapa sih? Ada orang dimakan ular. Orangnya dicari-cari di hutan, dia ketemu kok ada ular, diem aja, perutnya bisa dibuka yang dicari. Ada orang. Sempat viral di medsos kemarin. Nah, lirik saja itu bentuk apa? Kecurangan setan untuk mengurangi pahala sholat kita. Biasanya mengganggu itu, ada yang menarik. Misalnya sini udah bajunya putih bagus, yang sini kok ada gambar, ada tulisan yang baca jelek. Waduh. Misalnya, wah awas ya. Yang sini warna-warni, abi temen toh badi eki. Akhirnya kita ngelirak sini, oh, di bawah gajah duduk, ada mangga. Gajah usah duduk ya, gimana berdirinya gitu kan. Mikir. Dihindarkan kalau tatkala kita sholat itu belakang jangan ada tulisan, ganggu orang ya. Lalu kata-kata bijak gitu ya. Alumni 212 misalnya. Ada kaos ha? Saya pernah buat, Masya Allah 212 demo aja di alumni-alumni kan. Yang jihad aja gak boleh ditambah-tambah kan. Dijual itu Masya Allah. Ana lihat sini. Barakallahu fikum. Amma idza kana iltifatu li hajatin fala ba'sa bi, maka tatkala bergeraknya itu ada hajat. Ihtijadu ayyan taqula an yasarihi fi salati thalathan idza asabahu alwasawis. Wa hadha iltifatu li hajat, misalnya seperti apa namanya, membuang kotoran, ada apa namanya sisa makanan, kita buang di bawah kaki kita ya. Kalau enggak ya kita ambil katir di saku, nanti buang lagi. Atau tatkala kita pilek, kalau kita pilek ya sedia tisu, sedia sapu tangan. Meler kan, umbelen tuh gak hanya kecil saja, kita juga tatkala pilek kan sholat kan meler terus ya. Masuk lagi tisunya. Ini kan ada hajat yang seperti ini. Enggak apa-apa. Atau ada anak kecil lewat, kita tahan. Itu malah syar'i yang seperti ini ya. Ada orang lewat di sutra kita, kita tahan. Ini malah syar'i. Enggak apa, Pak. Yang berikutnya, memejamkan mata. Walaupun dengan tujuan khusyuk ini makruh. Walaupun itu dilakukan enggak membatalkan. Tapi kalau seketika kita insidental itu enggak masalah gitu. Tapi kalau menghayatinya dengan merem itu malah makruh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Merem. Nah, melek tetap pandangan ke sujud. Kenapa? Di sini disebutkan di anna dzalika yushabbihu fi'lul majus. Fi'lal majus itu menyerupai orang-orang Yahudi. Inda ibadatihimul niran, tatkala beribadah api. Yushabbihu fil yahud aidan, menyerupai orang Yahudi. Wa qad nuhina anitasyabuh bil kufar, dan kita dilarang untuk beribadah kepada apa menyerupai orang-orang kafir. Yang berikutnya ifrashu dhira'aini fi sujud, kita itu meletakkan dua lengan kita tatkala sujud. Ini enggak boleh. Makruh ya. Enggak sampai membatalkan salat. Bisa sujud ya. Ini sini, ada diangkat ini. Tapi gini, Rasulullah menyatakan i'tadilu fis sujud, tengah-tengahlah kalian tatkala sujud. Walayabsutu ahadukum zira'ihi in bisatul kalbi, janganlah kalian itu tatkala sujud itu meletakkan lengannya seperti anjing. Anjing kalau leren, melet kan biasanya kan tahu gini kan. Nah, seperti itu. Jangan seperti itu. Ini larangan dari Rasulullah SAW. Tidak boleh juga terlalu panjang kan. Ada yang sujud sampai panjang gitu. Tengah-tengah sampai tembok ini kepalanya juga. Tidak boleh. Tengah-tengah. Jangan, wah, saking semangatnya itu. Nah, ini, wah, ini. Temannya. Ada yang saking semangatnya sholat jamaah gini ya, kasihan temannya. Salat biasa, salat jamaah itu seperti ini sujud kita. Kalau salat sendiri baru kita mengepakkan diri. Kalau salat jamaah gini ya, temannya sama-sama gini sotang-sotangan. Paham ya maksudnya? Ya. Kalau salat sendiri enggak apa-apa kita letak gini. Tapi kalau salat jamaah seperti ini, tapi enggak boleh ini maksudnya rata gitu. Yang berikutnya at-takhassur. Kita lanjutkan aja kita. Ya, yang berikutnya sholat ngeligo. Ya, enggak boleh. As-sadl wa taghdiyatul fam. Menutup pakai masker. Sholat pakai masker makruh. Ya dibuka. Atau telanjang dada laki-laki. Maksudnya laki-laki kan aurat kan dari mana? Pusat sampai lutut kan. Berarti kalau tertutup itu sudah cukup. Tapi kan lebih utamanya kan pakai baju. Minimal kalau enggak punya kain untuk atasannya itu kayak orang ihram tuh. Asal ya itu masih enggak masalah. Maksudnya sudah memenuhi syarat, tapi ya tetap kurang sopan juga. Apalagi jamaah di masjid mesti diguyu wong Pak Mas. Kalau dulu mungkin masalahnya orang itu sampai sahabat tuh gantian sarung sama istrinya, jariknya itu gantian. Buat sholat tuh pakaian sholat gantian. Kan sholat pakaian sholat kan pakaian kerja beda. Nah, suaminya pakai dulu, kemudian di nanti selesai pinjamkan istrinya. Kalau kita, insya Allah lemari jarik sama sarung itu masih stok banyak. Ya, udah yang kotor ada, yang dijemur ada, lemari itu ada. Masya Allah, ala nikmah. Kalau sampai sholat pakai kaos polos ya kita lihat, harus kita nyumbangkan dia baju. Kelihatannya di Indonesia nggak ada yang seperti ini. Ya, ya. Alhamdulillah. Hadisnya dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud At-Tirmidzi yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Tadinya naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang anis sadr fi shalah, untuk tanpa baju atas, wa yughdhi ar-rajulu fah, dan menggunakan menutup apa namanya mulutnya dan mukanya, bukan muka pak, ini loh hidung, ini mulut, penutup mulut dan hidung, masker lah pakai sholat, atau pakai imamah kemudian diginikan. Nah, itu juga nggak apa-apa kalau di luar sholat, naik motor mau pakai itu nggak masalah, tapi waktu sholat, bahkan ummahat tatkala sholat di rumah ya nggak pakai sadar, nggak pakai apa namanya niqab, tapi tatkala itu dimungkinkan harus pakai, misalnya sholat jamaah di masjid yang di situ hijabnya dari ajami itu tidak terjaga, harus pakai niqab. Tapi ya, asalnya dibuka wajahnya dan telapak tangan tatkala sholat perempuan. Yang berikutnya musabaqatul imam, itu makruh, mendahului imam. Maksudnya apa? Imam baru Allah langsung gerak, atau bareng imam Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, ini dunia. Ini enggak boleh. Jadi menyelesaikannya apa? Sampai baru gerak. Ju'ilal imam liyuktama bih, imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa'idha gabbara fakabiru, kalau sudah takbir baru kamu takbir. Allahu Akbar, selesai baru kita Allahu Akbar, bukan Allah langsung kita gini, salah. Sami Allahu liman hamidah, baru kita gerak. Sami Allah Rabbana walakal ham. Orang yang mendahului atau bareng sama imam itu ada ancaman keras. Rasulullah SAW menyatakan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bunyinya ama yakhsha ahadukum, apakah kalian tidak takut di antara kalian, idza rafa'a ra'sahu, apabila kalian mengangkat kepala kalian sebelum imam mengangkat kepala, ayat ja'alallaha ra'sahu ra'sahima, nanti di hari kiamat akan diganti kepalanya dengan kepala keledai. Au suratahu surata khimar, atau seluruh tubuhnya dari kepala sampai kakinya jadi khimar. Kenapa kok dinyatakan khimar? Itu enggak berakal, kurang cerdas lah, dungu. Kon ngalor ya ngalor, ngidul ya ngidul, kadang kon ngalor malah ngidul. Ini khimar ya. Kalau kuda lebih cerdas ya, dididik untuk anu itu bisa lebih cepat. Kalau khimar ya kurang, kalau suruh perang enggak bisa. Kalau kuda mau ya itu sudah bisa loncat, bisa turun, bisa naik, bisa kenceng, bisa pelan ya. himar. Kalau himar hanya untuk ngangkut, itu pun enggak bisa cepat, ya. Itu pun enggak bisa berat-berat. Kalau berat-berat unta, ya. Di himar. Himar yang wahsyi haram. Himar yang bukan liar itu haram, enggak boleh dimakan. Misalnya himar ternak di rumah, kita kasih makan untuk ngangkut-ngangkut ini enggak boleh dimakan. Kalau unta masih boleh. Ya. Simbol dari kedunguan itu khumar. Bahkan Allah SWT menyatakan dalam itu surat apa itu ya? Orang ahlul kitab yang diberikan kitab enggak mau bisa Al-Qur'an atau Al-Qur'an. Ya itu memisalkan kedunguan ahlul kitab itu seperti unta, apa namanya? Keledai yang diberi kitab tapi enggak tahu apa isinya. Seperti itu. Lanjut, kita lanjutkan. Tasbiqul asabi. Tasbiqul asabi itu seperti ini. Menjalin jemari. Kita nunggu komat kayak gini enggak boleh. Ya. Jadi enggak kamu itu ya. Jadi jangan dibiasakan seperti ini walaupun taklim ya gini. Atau gini lah. Atau gini, ya. Hah? Jangan gini. Ini kebiasaan orang-orang Alkitab beribadah. Orang Cina kepatungnya ya, beribadah. Enggak boleh makruh. Kalau kita nunggu sholat imam gini, jangan gini. Dalilnya man tawaddoa wa adal masjid yuridu sholah an fa'ala dhalika. Dalilnya linahihi, barang siapa yang telah wudu kemudian ke masjid, faqarahatuhu fi shalah min babil aula, atasbiqu bainal asabi. Tatkala nunggu qomat itu tidak boleh seperti itu. Idkhalu ba'duha fi ba'din, maksudnya apa? Memasukkan jari yang satu ke satu yang lainnya. Ya, seperti ini. Idkhal ba'al ba'din fi ba'din wa amma tashbiku kharidu sholat fala qarahatu fihi. Tapi kalau di luar sholat enggak apa-apa, gitu, Pak. Di luar sholat. Apalagi tatkala sholat sedang gini malah gini, ya enggak tambah. Enggak ada contohnya lagi. Kemudian yang berikutnya mengucir. Mengucir apa? Rambut. Ngepang rambut bagi laki-laki. Sholat kok kucir. Sekarang model-model sekarang walaupun rambut pendek aja dikucir ya. Kucir kecil gini mode gitu. Karena mereka Islam, ayah adzan, sholat. Itu ya dilepas. Walaupun di luar sholat juga itu tasyabbu perempuan, laki-laki tidak boleh seperti itu. Kok halus? Iya pak. Gondrong jangan dikucir pak kalau laki-laki pak. Biarkan aja gini. Gondrongnya laki-laki kan sampai segini kan, nggak sampai segini juga. Terus gondrongnya yang sunnah rasul tuh harus ada syaratnya. Dia harus punya lehya. Tebal. Sudah putih, imut-imut, gondrong lah kayak perempuan nanti. Kan orang Arab kan tidak ada yang seperti itu kan, lehnya tebel-tebel ya, wajahnya kan benar-benar laki-laki kan. Kalau misalnya wajahnya imut-imut, gondrong nanti amit-amit, nah untuk bilang misalnya. Apalagi pakai jubah. Pakai ihrimar yang segini sudah agak perempuan nanti. Al-adah al-muhakkamah. Adat itu bisa jadi dasar hukum tatkala tidak menyelihi syariat. Adatnya orang Indonesia itu potongannya rapi, pakai songkok gitu kan. Tatkala tidak ma'ruf pakai imamah, ya enggak usah dipakai. Saya para masyayikh, Syekh Utsaimin dan yang lainnya, itu makan mengatakan tidak, kalau seandainya di sebuah urf, sebuah kebiasaan tidak pakai imamah, lebih baik tidak pakai imamah. Tapi tatkala dia pengen pengimamah sesekali dalam pengen contoh Rasul, itu juga dapat pahala. Ya. Lihat keadaan, situasi. Kalau di songkok di Saudi pakai songkok itu supir taksi pakai songkok. Ya. Kalau masyayikh thalabul ilmu mesti pakai putra imamah. Mesti itu thalabul ilmu, mesti orang pintar, kiai. Bukan apa ya? Itu mesti orang terpelajar. Kalau pakai putra pakai jubah. Tapi kalau supir taksi pakai songkok mesti. Kalau di sini pakai supir taksi, ya pakai topi. Karena adahnya berbeda. Di sana gondrong biasa, di sini mesti ya tukang dangdut, ya dangdut itu. Kalau enggak ya kerjanya di terminal. Jadi tatkala mengucir, tatkala sholat makruh. Ini pembahasan di sholat. Kalau di luar sholat seperti yang kita sebutkan tadi, tasyabbuh. Umirun Nabi sallallahu alaihi wasallam ayasjuda ala syab'atu adum wala yakuffa thawbahu wala sya'rahu. Tidak boleh mengikat, menyimpulkan rambut dan baju. Tidak boleh baju misalnya apa namanya? Kemeja ya. Ujungnya itu kita ikat. Pernah lihat ya? Ikat ini, itu dilepas dulu. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Dalilnya tadi umirun Nabi sallallahu alaihi wasallam ayasjuda ala sab'ati a'dum. Kami diperintahkan, perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk kita sujud di atas 7 anggota sujud. Wala yakuffa saubahu, dan janganlah kalian menyimpul bajumu dan rambutmu. Jadi enggak boleh disimpul rambut. Yang berikutnya, yang ke-12, salat dalam keadaan makanan terhidangkan. Ini makruh, Pak. Salat dalam keadaan makanan terhidangkan. Udah pulang dari kerja, lapar, mandi, umat lewat meja makan mie ayam itu kebul-kebul. Nah, dalam keadaan seperti itu enggak usah salat dulu. Biar komat-komat makan dulu. Enggak apa-apa. Tapi kalau setiap hari kayak gitu itu namanya kulino elek. Ya sesekali lah maksudnya. Seperti itu ya. Itu enggak bagus. Tapi kalau seandainya benar-benar itu mengganggu salat kita, Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, la salata bihadratit ta'am, tidak ada salat bagi yang dalam keadaan hidangan sudah, makanan sudah terhidangkan. Wala wa huwa yudafi'ul akhbathan, atau dia dalam keadaan menahan 2 hadas. Khobath. Pengen kencing, pengen buang angin, pengen buang air besar maupun kecil. Dalam keadaan sudah kumat, udah siap, rapi, minyak wangi, udah wudu, aduh perutnya error nih, selesaikan, mundur lagi, balik kamar mandi, selesaikan. Jangan dilawan, nanti sholat gini, wahai imam, ya suwira, salam, sampai nahan nanti. Malah gak khusus kan? Atau antum melawan, udah lapar, makanan, mie goreng kesukaan ini, sudah anget, pikirannya, aduh, dintek ke anakku pula ya. Turai lah kayak, enggak khusyuk Anas. Nah, ini kalau apa namanya? Sesaat atau insidental benar-benar lapar. Kalau memang seminggu 3 kali sampai 7 kali ya sudah kebiasaan, jangan. Lah kok sholat tuh telat terus, Pak? Dalnya noe. Apa, Pak? Lah sholat tapi hadratan. Nah sholatnya imamnya salam baru datang, makan dulu. Dalilnya Aisyah radhiyallahu anha. Gak alasan ya. Enak sunahnya. Itu namanya orang kebiasaan selek. Jangan diikuti. dengan syarat di sini disebutkan bisyart, padahal jika masrutun, maka seperti itu disyaratkan bitau koni nafsihi ila warogobati fihi. Warogobati fihi maksudnya apa? Benar-benar terganggu tatkala tidak makan dan benar-benar pengin makan. Ya. Kalau sekedar angin lalu enggak pengaruh. Ini yang bisa ngerasakan kita sendiri ya. Benar-benar ganggu enggak makanan ini? Tapi kalau sebenarnya pengin makan, enggak masalah. Ya. Makan dulu. Kumat-kumat aja. Nah, ke masjid telat apa saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan. Kadang ada orang juga yang kebiasaan subuh itu kalau enggak buang angin, buang air dulu, itu kadang sholatnya kan terganggu. Nah, ini di manage bangunnya agak tempo. Jangan azan baru bangun nanti buang air, buang angin, buang air besar lama, akhirnya sholat telat terus. Gimana caranya? Ya seperempat jam udah bangun, baru buang air, buang hajat. Setelah itu komat dah selesai sholat. Sholat subuh jangan sampai terlambat 2 rakaat sebelumnya. Ya. Jadi bangunnya juga harus agak sedikit tempo lah. Jadi kita selesai sholat, kita selesai wudhu, masuk ke masjid itu masih ada waktu untuk sholat sunnah, itu lebih bagus. Rakaataini qoblal fajri khairun minatunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat fajar itu lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Dunia seisinya loh pak. Kalau seandainya itu hadiahnya real sekarang, siapa yang sholat 2 rakaat sebelum salam 1 hektar aja misalnya, rebutan itu, ya kan? Kenapa? Ya memang iman itu keyakinan dulu. Mau nggak kalian lakukan? Pahalanya lebih baik dunia dan seisinya. Seisine, seisinya. Orang sekaya sedunia kalah dengan 2 rakaat ini. Bill Gates kalah, yang bikin Facebook kalah. Hei kemul. Lah gimana mau sholat 2 rakaat? Saya bangunnya jam 6 terus sih. Ya gimana? Tapi sesuatu saat kita kan mesti terlambat. Telat. Jam 5 baru bangun. Itu kan jamaah sudah selesai kan? Apa yang kita lakukan? Kalau itu memang terjadi, tidak apa-apa. Nah, manusia kan punya kelemahan. Kadang malam itu anaknya rewel, mendunung sampai jam 1. Terjadi kan nih? Terjadi, saya ngelakoni sendiri. Akhirnya kita tidurnya jam 1. Subuh enggak kuat bangun. Bangun-bangun jam 5, udah selesai. Jangan 5 loh, masih mending jam 6 juga pernah. Nah, ini Rasulullah mengatakan man nama au nasya fi salatin falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa tertidur atau dia lupa salat, maka salatlah tatkala dia ingat. Kita bangun jam 5. Wudu. Setelah itu kan ada keutamaan sholat sebelum fajar, ya kita sholat dulu rakaat sebelum fajar 2 rakaat. Setelah itu baru sholat subuh. Saking jangan sampai ketinggalannya sunnah tadi. Walaupun kalau saya nanti langsung sholat subuh ya nggak apa-apa, itu wajibnya. Sunnahnya laba sabi serbamia. Yang terakhir, mengangkat pandangan ke langit. Sholat dangak gitu kan, itu gak boleh makruh. Layantahiyana aqwamun yarfa'una absarahum ilas sama. Sungguh dilarang bagi sebuah orang kaum, sebuah kaum, para kaum tersebut, kaum muslimin, untuk mengangkat fi ilas sama ke langit tatkala sholat. Awulayat aulat tahitan aulit latahtifanna absorohum, atau kami sambar penglihatan mereka, atau kami hilangkan, musnahkan apa namanya pandangan mereka. Jadi Allah, Rasulullah SAW melarang kita untuk sholat itu pandangan ke atas. Nanti khawatir nanti malah kita dihilangkan pandangannya oleh Allah SWT. Maksudnya apa? Bentuk ancaman yang keras makruh. Ya, salat hadapan ke sujud. Mau anak-anak kadang kita bikin soal ABC-nan itu ada yang salah. Salat tatkala salat pandangan kita kemana? Ke depan, ke tempat sujud, ke atas. Itu mereka biasanya ke depan. Padahal yang diajarkan tempat sujud, anak-anak kurang perhatian. Seperti itu. Bukan ke depan, ke kiblat, arah kiblat. Kelihatannya benar jawabannya kan? Pandangan ke arah kiblat, kan ke sana kan? Yang benar ke tempat sujud. Banyak yang salah sih. Tersisa satu poin lagi tentang hukum meninggalkan sholat. Besok baru kita bahas sholat tatawu, sholat sunnah, macam-macam sholat sunnah, keutamaannya, macam-macamnya, rawatib, sholat tahiyatul masjid, apa namanya, sholat duha, sholat witir, setelah wudhu dan yang lainnya. Kita bahas satu masalah lagi, yaitu hukum meninggalkan sholat. Man tarokas sholat jahidan li wujubiha. Man tarokas sholat jahidan li wujubiha, dalam rangka menentang kewajibannya. Fahuwa kafir murtadun, dia kafir murtad, keluar dari Islam. Misalnya ada orang ngomong sholat itu gak wajib. Dia kafir, murtad. Li'anna hum kadzibun lillahi wa rasulihi izma'ul muslimin. Karena seperti ini mendustakan Allah dan Rasulnya dan izma'ul muslimin. Sekarang tahapnya orang-orang itu berpemahaman sholat jamaah di masjid tidak wajib. Yang seperti ini gak kafir ya, karena khilaf para ulama. Tapi yang sepakat ya wajib ya, berbagai macam dalil. Ada yang mengatakan sholat, sampai menyalahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Di antara kesesatannya Syekh Muhammad, di antara kesesatannya Wahabi itu adalah mewajibkan sholat jamaah. Padahal itu tidak wajib. Saya dengar sendiri orang khotbah Jumat. Kalau seandainya wajib itu memberatkan kita lah. Kamu itu berat dan tidak itu karena siapa? Ada Rasulullah SAW, orang yang buta, Abdullah ibnu Maktum meminta uzur atas ma'anida. Kamu dengar? Ada tidak? Nama ya Rasulullah, suruh datang. Ini yang buta loh, suruh datang. Rasulullah pernah keliling bawa babi bakar. Yang enggak mau sholat rumahnya diancam tuh dibakar. Kok sekerengi kayak gini? Ini Rasul yang mandu kalau itu. Barang siapa yang meninggalkan sholat karena malas, ya seperti ini. Kalau seandainya ninggalkannya semuanya, tidak pernah sama sekali sholat, khawatir itu bisa kafir. Tapi kalau kadang kolor, dongtek, ya itu belum. Sebenarnya dalilnya cukup jelas. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum shalah. Pembeda antara Islam dan non-Islam itu sholat. Sekarang pemandangannya itu kita gak bisa membedakan antara Islam dan tidak ya Pak ya. Di pasar itu gak bisa laki-laki yang Islam dan, kalau yang bisa mampir masjid mesti Islam. Kalau perempuan masih ada kerudungnya dan tidak. Kalau laki-laki ini podo plek, kato eo podo, kawas eo podo. Di Islam pun gak ngerti. Tapi kalau sudah masuk mesti Islam ya. Al-ahdu bainana wa bain al-kitab as-salah. Faman tarokaha faqad kafar, barang siapa yang meninggalkannya maka telah kafir. Khawatir kalau seandainya orang yang enggak pernah sholat itu kufur, apalagi punya keyakinan kejawen. Kalau kejawen itu kitabnya Termogadol itu enggak ada sholatnya. Sholatnya itu manunggaling kawula lan Gusti. Wis semedi ning ndhuwur kamar wis termasuk sholat juga. Topo. KTP-nya Islam. Anaknya bahkan ngajikan dia, tapi keyakinan dari Jawa dulu seperti itu. Inna baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas shalah. Pembeda seorang itu antara syirik dan kufur itu adalah sholatnya. Barang siapa meninggalkan maka dia telah kufur. Dalam surat At-Taubah Allah menyatakan fa in tabu, kalau seandainya mereka bertaubat, wa aqamus shalah, mendirikan salat, wa atauz zakah, membayar zakat, fa ikhwanukum fiddin, dia adalah saudara kalian seagama. Kalau apa? Mendirikan salat, bayar zakat. Kalau tidak, ya bukan. Tapi para ulama menjelaskan khusus bagi yang berpemahaman tidak wajibnya sholat. Tapi kalau yang karena malas dinasihati terus, apalagi anak kita, apalagi orang tua kita, apalagi kerabat kita, itu yang pertama kali didakwahkan. Amma mangkana yusalli ahyanan wa yatruku ahyanan, adapun orang yang dongtek sholatnya, subuh ratau sholatnya mengmahri paru isa, fadzahir annahu la yakfur, tidak dikafirkan, la yukfar, di annahu lam yatruki habil kuliyah, karena tidak meninggalkan semuanya. Namanya tarokas sholah, man tarokas sholah itu maksudnya meninggalkan sama sekali tidak. Satu minggu sekali ya, ya sholat Jumat. Na'udzubillah. Ya dinasihatilah. Wong jiwa aja, jiwa tubuh kita aja kan, makan sehari aja lemes kok. Nah, itu aja, apalagi hati kita. Cukup sampai sini pembahasan tentang sholat wajib. Insyaallah kita lanjutkan pada pembahasan yang datang. Sebelum kita cukupkan, ada yang kurang bisa dipahami atau bertanya silahkan.